Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira wa ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd al-khatimah halaman 53 ini pertemuan terakhir ya barakallahu fik fadal dibaca di sini harga yang mana halaman ini udah dibaca tapi belum diterjemahkan. Wa fiha talkhisu ma sabaq. Ini. Dari mana yang belum diterjemahkan? Ah, tuh ngomongnya bawa-bawa pusing. Poin keberapa? Amal murjiatu ini udah dibaca? Belum diterjemahkan sampai mana? Hah? Baik. Ya, kata Syekh di sini amal murjiah tu fayaqulun. Adapun kaum murjiah mereka menyatakan annahu la kufra illa bi'tiqadin. Tidak ada kekufuran melainkan itu hanya dari keyakinan saja. Perbuatan, ucapan kufurnya kayak apa enggak kafir kata mereka selama kalbunya tidak ikut tidak membenarkan apa yang diucapkan atau yang dilakukan. Wal kufru khasun bil i'tiqadi wal juhudi wa at-tadzibi wal istihlali wal al-qalbi. Dan kekufuran itu khusus hanya pada di keyakinan aja. Kalau menentang di hati, mendustakan di hati, menghalalkan di hati dari apa yang diharamkan ya oleh Allah. Walahum ibaratun munkaratun. Mereka memiliki ungkapan-ungkapan yang mungkar. Minha di antaranya innal a'mala al-mukaffirah. Bahwasanya perbuatan-perbuatan yang apabila dikerjakan bisa membuat kekufuran, kata mereka itu hanya dalilun wa alamatun, itu hanyalah tanda sinyal alal kufri walaysat hiyal kufra, itu hanyalah tanda sinyal saja, dia bukan kekufuran yang hakiki, tandanya saja. Seseorang sujud kepada ya, patung itu bukan kafir, tanda aja menuju kekafiran selama hatinya tidak membenarkan. Tapi kalau hatinya membenarkan apa yang dia lakukan, maka dia kufur. Ya, nah ini. Yang ba berikutnya. Ibarah dari kalangan murjiah. Kullu amalin fi dhahir la yakunu kufran mukhrijan minal millah, kata mereka. Semua amalan zahir, amalan-amalan yang ada di ya, lahiriah, itu tidaklah menjadi kekufuran yang mengeluarkan dari agama. Illa idza kana dalan ala kufri i'tiqadihi fil batin. Ya. Melainkan jika itu menunjukkan akan kekufuran apa yang ada di batin. Ya, apa yang ada di batin. Dia hanya menunjukkan kekufuran itu dia kafir kecuali jika ada hal yang menunjukkan kekufuran di batinnya. Ini akidah murjiah. Allahu musta'an, ya. Baik, maka kalau begitu Abu Thalib Al-Walid bin Mughirah menurut karangan murjiah ini bisa Islam. Ya. Bisa Islam. Karena hatinya membenarkan. Nah, berikutnya Jim, belum dibaca Jim? Ayo harga baca. Kalau Jim, itunya Bang. Antum enggak dengar ada. Coba. Antum kan kedengarannya di situ. Coba yang di sini ana kurang dengar. Ulang. Ma'na al-iltizami wa ila ma'na mudawamati ala fi'li. Fa ada al-iltizami alladhi yanbani alayhi al-kufru amrun aqliyyun qalbiyyun la fi'liyyun. Fa arja'at ila qalbi wa al-i'tiqadi. Fa ma'nahu annahu la kufra illa bi al-i'tiqadi. Baik, berikutnya. Ibarah dari mereka berikutnya. Makna iltizam ya, makna konsekuensi itu bukanlah makna yang mudawamah, ya, bukanlah makna yang selalu menunjukkan kepada fi'il tadi, ya, tidak mesti, kata mereka. Maka fa'adamul iltizam alladhi yabna 'alal kufru amrun aqdi qalbi la fi'li. Ya, maka tidak ada iltizam yang kekufuran dibangun di atasnya itu adalah perkara akidah, perkara hati, qalbu, bukan perkara fi'il, kata mereka. Allahul musta'an, ini ibarah-ibarah yang bid'ah, ya. Ibarah-ibarah bid'ah yang dimunculkan oleh kalangan irja, oleh kalangan penganut irja, yaitu murji'ah. Terus fa'arja'at ilal qalbi wal i'tiqad. Maka mereka mengembalikan hal ini semua kepada keyakinan, kepada keyakinan, kepada qalbu, bukan kepada perbuatan, bukan kepada lisan. Pemaknaan maknanya adalah, ini maknanya semua dari apa yang mereka ucapkan, mustalah mereka yang ribet kayak tadi, maknanya la kufra illa bil i'tiqad. Tidak ada kekufuran melainkan hanya dengan keyakinan. Terus la kufra illa bil i'tiqad. Erga. La kufra illa bil i'tiqad amma la tawjuhin. Baik. Nah, kata mereka berikutnya lagi, tidak ada kekufuran, ya, melainkan dengan keyakinan saja. Yang ini memiliki berbagai kemungkinan. Banyak sisi kemungkinan, banyak kemungkinan. Kemungkinan ini, kemungkinan itu. Ya, kemungkinan hatinya membenarkan, kemungkinan hatinya mendustakan, kemungkinan hatinya ikut menghalalkan, kemungkinan hatinya ikut mengharamkan dan seterusnya. Terus maka jelas sekali, ya, jelas sekali kesesatan pendapat kaum murjiah ini. Terus asadis al-murjiah atau muasiratu la tukafiru man sajada li sanami au li qabri au syamsi au dabaha li buddha au tamsaku li sulbani. Sulban. Sulbani. Terus wa waqau ashabi marisi wa bni arrawani Kawandi kama bayyana Ibn Taymiyyah rahimahullah. Kama bayyana Ibn Taymiyyah. Berikutnya kalangan murji'ah, ini kesimpulan. Murji'ah kontemporer, mereka tidaklah mengkafirkan orang yang sujud kepada patung atau kepada kubur atau kepada matahari sekalipun, atau yang menyembelih untuk dipersembahkan kepada Buddha Siddhartha Gautama sekalipun, atau yang ngusap-ngusap ngalap berkah ke salib-salib sekalipun. Ya, dan ini adalah pendapatnya Al-Marisi, seorang Jahmi, dan Ibnu Rawandi, ya, sebagaimana ini dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Baik, berikutnya, ini masih kesimpulan-kesimpulan. Asalnya al-murjiatu muasiratu la tukafiru man yasjudu inda sanamin litama'in fi amrin dunyawiyyin ma'ana wallahu yaqulu dalika bi'annahu mustahabbul hayat ad-dunya 'ala al-akhirah wa anna Allah la yahdi al-qawma al-kafirin. Tapi berikutnya, murjiah kontemporer, mereka tidak mengkafirkan orang yang sujud kepada patung karena mengharapkan perkara dunia, karena urusan dunia akhirnya dia berbuat kekufuran. Kalau orang-orang murjiah kontemporer mengatakan, kasih udurlah, udur bil fulus, kasih udurlah, udur bid dunia. Dia jelas profesor, doktor, agama, belajarnya di Timur Tengah, kok bisa mencela syariat? Berarti kubur, gak ada uzur. Ya, dan orang bodoh sekalipun, kalau dia menghina syariat, ya, sengaja mengolok-ngolok syariat, bodoh sekalipun, bukan doktor, kufur dia. Karena jahil bukan manik dikafirkannya orang yang mustahzi, mengolok-olok. Manik pencegahnya itu hanyalah apa? Ikroh, kalau dia dipaksa. Kalau dia dipaksa. Nah, sekarang itu jelas nih, profesor, doktor, ustad, kasih ujur lah, kata murjiah kontemporer. Kenapa? Ujur bil fulus. Ini gak benar ini. Padahal Allah Ta'ala berfirman, dzalika bi'annahum istahabbul hayata dunya. Yang demikian mereka ini lebih mencintai kehidupan dunia alal akhirah daripada akhirat. Wa anallaha la yahdil qaumal kafirin. Allah tidak memberikan hidayah kepada kaum yang kafir. Orang-orang Yahudi mereka kafir karena mereka menjual ayat-ayat Allah dengan harga murah. Mereka membenarkan ayat Allah di kalbu mereka. Karena dunia mereka kufur. Terus lanjut. Baik. Kemudian Murjiah kontemporer mereka membuat bid'ah dalam masalah takdir kepada orang yang sujud kepada kubur. Mereka menyatakan ada perbedaan antara sujud li sanam wa sujud ila sanam. Ya. Nah, paham ya? Gimana maknanya kemarin? Sujud ya. Ditujukan kepada berhala, kepada patung dengan sujud menghadap patung, kata mereka. Karena bisa jadi dia sujudnya pada Allah tapi patungnya itu jadi sutroh sholat. Nah, ini bukan sujud ditujukan kepada patung tapi menghadap patung. Kalau ini enggak kufur, subhanallah. Kata Syekh Shalih Fauzan apa pendapat ini, mengomentari hal ini? Utruk, tinggalin ini. Ya, tinggalin yang kayak gini, main-main nih. Subhanallah. Ya, terus berikutnya. Kata Syekh Al-Murjiah Al-Mu'asiratu la tukathiru man sabba Allah wa sabba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang ke berapa? 9. Kalangan Murjiah kontemporer, mereka tidak mengkafirkan orang yang mencela Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Ini menyelisih ijma'. Ya, orang yang mencela Allah dan Rasulnya bukan cuma kafir, dibunuh mereka. Bahkan Ibn Taymiyah ketika menulis kitab Soribul Maslul, pedang terhunus untuk pencela Rasul, itu menceritakan dahulu ada seorang kafir zimmi hidup di tengah mayoritas kaum muslimin, bayar jizyah, enggak menampakkan kekufuran. Dia punya keponakan muslim. Dia pernah mencela Rasul, keponakan yang muslim enggak tahu. Kemudian dia masuk Islam. Akhirnya ketika pamannya masuk Islam, keponakannya tahu, dulu si paman pernah mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengeledek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka keponakannya tahu pamannya sudah masuk Islam, dibunuh oleh keponakannya. Hah? Apa sebab? Sebabnya apa? Karena dahulu dia statusnya berubah menjadi harbi, dibunuh. Dahulu dia jadi harbi, dahulu dia berhak dibunuh. Tapi makanya para ulama menyatakan pencela Rasul walau sudah tobat dibunuh. Syekh Mukbil menyatakan pemerintah kalau tidak menghukum orang yang menghukum mati orang yang mencela Rasul, ya. Apalagi mencela Allah, karena hak Allah lebih tinggi jauh, gak perlu dipertanyakan lagi. Kalau pemerintah gak mencegah, berarti pemerintah membiarkan umat dalam kekacauan dan terjadi. Bagaimana kalau pemerintah tidak ambil tindakan? Apakah umat boleh melakukan membunuhnya? Boleh, kata para ulama. Boleh. Di antara fatwa Syekh Mukbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahullah ta'ala dan ulama yang lainnya. Ya, kalau gak tertimbul kekacauan. Dan saat ini kacau, ada orang mencela-cela Allah, mencela Rasul saat ini, dan sebelumnya juga mereka sudah lakukan. Maka orang yang mencela Rasul, kafir. Bukan cuma kafir, mesti apa? Dibunuh. Tiba-tiba muncul ya, kalangan Murjiah ahli bid'ah, dari kalangan Murjiah, oh wali kafiran dulu, bisa jadi hatinya gak seperti itu. Mana ada orang yang imannya lurus, yang beriman benar, hatinya memuliakan Rasul, lisannya mencaci Rasul. Dalam keadaan gak dipaksa, kecuali dipaksa, sebagaimana Amr bin Yasir. Ini gak dipaksa. Ini orang beriman apa enggak? Gak beriman. Paham gak tuh? Hatinya saya gak mencela Rasul, saya cuma ngeledek dalam hati saya aja. Di lisan aja lah, hati mah enggak. Enggak ada, imannya gak ada ini orang. Tapi hatinya, iman itu menurut al-sunnah qaulun wa amalun wa i'tiqadun, bukan i'tiqad saja. Maka kalau ada yang menyatakan, oh enggak, selama hatinya, maka dia murjiah, walau dia doktor akidah sekali. maka dia murji'ah. Murji. Paham atau? Ya, maka dia murji. Bina'an ala akidatihim la kufra illa bi'i'tiqadin. Ini berdasarkan akidah mereka. Tidak ada kekufuran kecuali kalau itu hanya pada keyakinan saja. Ya. Eh kok ini di bawah ya? Saya bacanya yang bawah. Baik, gantian sekarang baca. Andika. Ya. Poin keberapa? Ke-10. Ibaratan baik, murjiah kontemporer terjadi mereka membuat-buat perkara yang baru dalam definisi syirik akbar. Syirik akbar jelas definisinya, mudah dipahami. Sorful ibadah ligoirilah, jelas itu. Anak kecil baru belajar usul salasah, baru belajar aqaidul arba, udah ngerti apa sih dimaksud syirkul akbar? Sorful ibadah ligoirilah. Udah jelas. Memalikan ibadah kepada selain Allah. Dah jelas. Ya, mereka kalangan murjiah menambah-nambahin definisi syirik akbar ini, ditambah-tambahkan. Oh, kecuali kalau hatinya ikut menghalalkan. Kecuali dengan keyakinan. Ini ibarah baru, enggak ada dikenal di kalangan para salaf. Kenapa demikian? Bina'an ala akidatihim la kufra illa bi'tiqad. Ini didasari keyakinan mereka, tidak ada kekufuran kecuali dengan dilandasi keyakinan. Terus halatu halatu man yakunu ba'idan munhaziran lam tablughu ad-da'wata fahada lam tablughu ad-da'watu lam tablughu ad-da'watu fahada yuqdaru bi jahlihi hatta tablughu ad-da'watu ala wajhin yafhamuhu idza arada. Baik. Yang ke-11 kesimpulannya, al-jahilu lahu halatan. Yang namanya orang yang enggak tahu, jahil, dia punya dua kondisi. Halatu man yakunu ba'idan munazilan lam tabluhu da'watu. Kondisi pertama, keadaan pertama, yang dia tinggal jauh, terpencil. Ya, yang dakwah tidak sampai ke situ. Sehingga dia tidak bisa mengangkat kebodohan dia karena tidak ada ilmu, tidak ada ahli ilmu, tidak ada tempat untuk bertanya. Tidak ada akses informasi masuk ke situ. Fahadha yu'zaru bijahli. Orang seperti ini diberi uzur dengan kejahilannya. Maksudnya diberi uzur dengan kejahilannya begini, wah ini menurut a'immatul dakwah, bukan menurut saya. Ya, nanti di buku-buku lanjutan kita setelah ini kita akan bacakan penjelasan Syekh bin Baz mengenai hal ini. Mengenai yang mereka digolongkan sebagai ahlul fatrah. Misalkan di kutub utara sana ada Eskimo Muslim. Muslim ya, Muslim. Kalau kafir mereka enggak diberi uzur. Mereka Muslim. Diberi uzurnya ini yang saya akan bahas. Ya, berdasarkan penjelasan Syekh bin Baz, Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Abdul Muhsin Al-Abad dan seluruh a'immatud dawah. Ya. Perhatikan, Muslim, Eskimo di kutub utara. Dia Islam. Dia nyembah Allah. Tapi dia nyembah kepercayaan orang-orang situ juga. Itu apa? Nyembah matahari misalkan. Karena matahari yurja maji'uhu. Kedatangannya itu diharapkan. Kan begitu kan? Kalau di kutub utara, dia nyembah matahari. Misalkan. Baik, syirik akbar ya. Syirik akbar. Dalam keadaan tidak ada internet masuk ke sana sehingga dia gak bisa dengerin ceramah ustad-ustad sunnah misalkan. Enggak ada dai yang masuk ke situ. Dingin siapa yang mau ke situ? Temannya beruang sama penguin. Ya, siapa? Radio sunnah ada enggak? Buru-buru. Radio sunnah, radio bid'ah aja enggak ada. Apalagi radio sunnah. Orang yang muslim di situ yang dia bisa bertanya, mengamalkan firman Allah fas'alu ahla dzikr, enggak ada juga. Dia diberi uzur. Diberi uzur maksudnya gimana? Hah? Diberi uzur untuk dihukumi di akhirat. Artinya kita menyatakan akhirat itu urusan Allah. Namun di dunia, kata para ulama, kata Syekh bin Baz, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad di kitabnya Al-Idha wa Tabiin, menyatakan dia di dunia tetap dikatakan sebagai musyrik. Namun akhirat, fa'amruhu nufawidu ilallah. Perkaranya ini kita serahkan pada Allah. Beda dengan musyrik beneran, kafir beneran, memang bukan muslim, berbuat syirik pada Allah, tinggal di negeri jauh yang gak tahu, itu kafir dunia akhirat. Paham gak sini? Kafir dunia akhirat. Paham sini? Hayya barakallahu fikum. Nah, ini dijelaskan pula Syekh Shalih Al-Utsaimin ya. Saya pernah bagikan videonya waktu itu ke grup-grup WhatsApp. Baik, berikutnya. Orang seperti ini diuzur hatta tablughu ad-da'watu. Hingga dakwah sampai kepada dia ala wajhin yafhamuhu. Ya, yang dengan dakwah yang dia bisa memahami ila arada, jika dia kehendaki memang pengen belajar. Kalau enggak ada dakwah masuk dia enggak mau belajar, maka dia mu'rid. Ya, maka dia tergolong sebagai orang yang berpaling. Kalau begitu status dia kafir dunia akhirat. Ya, dia digolongkan sebagai orang yang paling zalim. Wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada anha. Siapakah orang yang lebih zalim daripada orang yang telah diberikan peringatan kemudian dia malah berpaling. Ya, ini ida arada kalau dia inginkan. Terus lanjut. Taib. Kemudian kondisi orang yang telah dakwah telah sampai kepada dia. Di negeri kita ini dari tahun 60-an kitab Tathirul I'tiqad, kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Tathirul I'tiqad karya Imam As-Sanani itu sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Ya. Sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Sejak zaman Belanda silam, Haji Miskin dan kawan-kawan ya dari Padang sana, dari Sumbar sana. Haji Miskin, Imam Bonjol telah mendakwahkan dakwah tauhid. Ya, dakwah tauhid. Para ulama menuliskan dakwah tauhid. Kiai-kiai di Indonesia dakwah tauhid dahulu. Tahib barakallahu fikum. Ya, datang lagi Ahmad Sukarti mendakwahkan tauhid. Ya, Ahasan mendakwahkan tauhid. Kiai Ahmad Dahlan mendakwahkan tauhid. Semua sudah ada, dakwah sudah sampai. Ya, apalagi zaman sekarang. Aksesnya sangat mudah. Maka yang seperti ini kata Syekh, ya. Orang-orang yang seperti ini fahada la yu'zar bil jahl. Ini enggak diberi uzur karena ketidaktahuan. Kalau dia enggak tahu, dia murid, dia enggak berarti dia ini dia memang berpaling. Ya, kenapa terus boleh dibaca? Li'annahu muqassirun bi 'adad ta'allumihi wa izalati jahlihi. Baik, karena dia meremehkan. Ya. Dia meremehkan karena dia tidak mau belajar untuk menghilangkan ketidaktahuan dia, untuk mengangkat kebodohan dia. Terus padahal di masalah itu fiqhuddin wadihah. Baik, ini dalam permasalahan i'tiqad wadihah yang jelas. Ya ikhwah, ada orang menyatakan sholat gak wajib, khamr itu gak haram, ya, kemudian zina itu gak haram, zina itu halal. Dia mengatakan halalnya zina, haramnya khamr, sholat gak wajib, kemudian dia mengklaim saya gak tahu. Diterima gak uzurnya? Gak terima, karena inilah ma'lum minad din bidarurah. Bagian dari perkara agama adalah yang tidak boleh untuk tidak diketahui. Apalagi beribadah kepada Allah. Paham kan tuh? Ya, maka harus lebih lagi. Ya. Agar masyarakat diedukasi mengenai hal ini. Nah, ini penting ini. Terus lanjut. Wa amma fi masailil ijtihadi wa ra'iyati al-khafiyyati fa yudalu fa yudalu al-jahilu hatta tuwaddaha lahu. Hatta tuwaddaha lahu. Hatta tuwaddaha lahu. Adapun dalam permasalahan-permasalahan ijtihad far'iyah yang khafi, yang samar, ya, maka orang yang tidak tahu diberi uzur hingga dijelaskan kepadanya. Terus wal yaum walhamdulillah wujidat wasailul ihlami falam yabqa bi ahadin udrun أحكم ذكري إن كنتم لا تعلمون فلم يبقى لأحد قدر في البقاء على جهله لأنه هو المفرط المفرط. طيب. Dan hari ini kata saya alhamdulillah didapati sarana informasi, sarana alat komunikasi dan berbagai sarana informasi, maka tidak ada kejahilan pun pada seseorang, tidak ada udzur ya bagi seseorang untuk tetap berada di atas kejahilan dia. Allah sudah berfirman fas'alu ahla dzikr, bertanyalah kepada yang tahu, in kuntum la ta'lamun, kalau kalian enggak tahu. Ya, maka tidak ada udzur bagi siapapun untuk tetap berada di atas kebodohannya. Karena dia berarti dianggap orang yang lalai kayak begini. Ya, yang dia sengaja meremehkan. Terus amman murji'atu fa tatawassa'u wa tu'dzaru hatta wa ta'dziru hatta man yasjudu lil qabri wa sadami. Nah, adapun kalangan murji'ah, mereka ya berlapang-lapang dalam masalah ini sehingga mereka pun memberi uzur hingga kepada orang yang sujud kepada kuburan dan patung sekalipun. Allah musta'an. Ya, terus kami nasyar ulama ahli sunnati ka ibni baz man nafaqa bil kufri aw fa'ala al kufri aw fa'ala al kufra fa innahu yukaffaru bi aynihi fa man fa'ala al kufra aw nafaqa bihi wa huwa laysa mimman yuqdaru bil jahli fa innahu yukaffaru yukaffaru bi aynihi wa nahkumu alayhi bil kufri wa amman murji'atu la tukaffiru man waqa'a fil kufri. Baik. Yang ke-12, ulama Ahlus Sunnah semisal Syekh bin Baz, Al Fauzan dan selainnya menyatakan man nataqa bil kufri wa fa'ala al kufra. Barang siapa yang mengucapkan kalimat kekufuran, melakukan perbuatan kekufuran, maka dia dikafirkan secara ta'yin, secara personnya. Dan siapa yang melakukan kekufuran atau mengucapkan kekufuran, ya, dan dia bukanlah orang yang diberikan uzur dengan ketidaktahuan, maka dia kufur atau dikafirkan secara ta'yin. Ya, dan kita hukumi dia dengan kekufuran. Adapun kaum murji'ah, mereka tidak mengkafirkan orang yang terjatuh ke dalam kekufuran tersebut. Ya, kemudian ya khitaman. Nah, berikutnya baca gantian siapa? Edward. نقول إننا بريئون من مذهب الحجاج ومن مذهب الخوارج والمعتزلة ومن كفره الله ورسوله فإننا نكفره. طيب kata Syekh, kita berlepas diri dari mazhab Murji'ah, mazhab Khawarij dan Mu'tazilah. Murji'ah ini bergambang-gambang, Khawarij Mu'tazilah ini kencang, dua-duanya jelek. Ya, maka kita kemudian kata Syekh, barang siapa yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya, maka kita mengkafirkannya. Terus? Walaupun Murji'ah tidak menyukainya, ada orang yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya, kita kafirkan dia. Walau Murji'ah enggak suka. Ya, terus? Wa man lam yukaffirhullahu wa la rasuluhu fa innana la nukaffiru. Walau karihatil khawariju wal mu'tazilah. Baik. Nah, berikutnya, siapa yang tidak dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya, semisal dia ahlul kabair, pelaku maksiat, maka kita tidak mengkafirkannya walaupun kalangan khawarij dan mu'tazilah tidak menyukainya. Terus hadhihi aqidatuna allati la tatanazzalu anha wa la tusawimu 'alayha insyaallah ta'ala wa la naqbalu al-afkar al-waqidata ilayna. Tayyib. Sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, ini akidah kita ya, yang enggak perlu ada lagi. ya, yang la natanazzalu anha wala nusawimu alaiha, ya, insyaallah wala naqbalu al-afkara al-wafidah ilaina. Ya, ini akidah kita. Ya, yang kita tidak perlu, ya, kita tidak apa namanya nusawimu alaiha, ya, kita tidak melawannya, kita tidak menentangnya. Insyaallah kita tidak menerima pemikiran-pemikiran yang datang yang aneh-aneh kepada kita, pemikiran khawarij, murjiah, mu'tazilah dalam hal ini. Ya, semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarga beliau, sahabat beliau semua. Kita masuk, berarti ini buku sudah selesai. Sekarang masuk dari ini, aslinya buku ini sudah selesai nih. Buku dari Syekh Al-Ajami ini sudah selesai. Bayan li bid'ah mu'asirah fil iman. Ini kan disertai dengan risalah tahdzir dari Syekh Shalih Fauzan, ya, terhadap kitab Hazimatul Fikri, Hazimatul Fikri At-Takfiri, ya, di Khalid Al-Anbari, kekalahan pemikiran kaum takfiri, karangan Khalid Al-Anbari. Ini aslinya membantah kalangan Khawarij, ya, namun di buku ini bablas, akhirnya malah terjatuh ke dalam apa namanya pemahaman irja, dan ini diluruskan oleh Syekh Shalih Fauzan. Lanjut Edward. At-tahdhiru min kitabi Hazimatul Fikri At-Takfiri bi Khalid Al-Anbari bi qalami fadilati Syekh Shalih Fauzan. Kutbu hayat hay'at kibar al-Quran. Itu ya. Ma'tuf apa dia tabi ke mana? Syekh Shalih Fauzan majrur kan? Udwi hay'at kibar Taib. Ini dengan tulisan Fadilatul Syekh Shalih Fauzan, anggota Hay Kibar Ulama. Ini dimuat di majalah dakwah. Ya, di adat-adat di sini maksudnya apa? Volume. Ya. Volume 4 sampai edisi atau edisi volume 1749 edisi 4 ya di bulan Rabiul akhir. Terus lanjut Edward. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Wuduhu aqidati ahli sunnati. Baik. Ya, setelah Syekh Shalih Fauzan memuji Allah, berselawat pada Nabi, beliau menyatakan jelasnya, gamblangnya akidah Ahlus Sunnah. Lanjut. Fa inna aqidat Ahlus Sunnah wal Jama'ati aqidatun wadihatun sawiyatun. Ah, ini akidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah, akidah yang jelas, yang murni, bersih. Terus la lamsa fiha wa la ghubut. Ah, tidak ada kesamaran. Tidak ada sesuatu yang gumut, ya, yang rancu, jelas semuanya. Lanjut. Di annaha maqsudatun min hadhihi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena akidah ini diambil dari petunjuk Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Baik, perlu diperhatikan lagi juga akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Selain Quran dan Sunnah, sumber talakinya adalah masdar talakinya satu lagi apa? Ijma, bukan kias. Kias itu sumber hukum Islam, ya, salah satu sumber hukum Islam, ahkam. Tapi kalau akidah, Quran, Sunnah, Ijma, ini masdar talakinya. Terus? Qad duwinat usuluha wa mabaniha fi kutubin muhtamadatin. Ya, dan usul-usul Ahlus Sunnah maupun mabaniha, garis-garis besarnya, ya, itu telah disusun di kitab-kitab yang menjadi acuan yang diwarisi, ya, oleh para khalaf dari para salaf. Terus wa tadarusuha wa hadaruha wa tawassaw biha wa wahassau ala tamassuk biha. Baik, dan mereka saling mengajarkan satu sama lain. Mereka saling mentahrir, memberikan konsep-konsep yang jelas. Ya, dan mereka saling berwasiat, menasehati dengan akidah salaf ini. Wahassau, dan mereka saling memberikan anjuran untuk berpegang teguh dengan akidah ini. Terus kama qala alaihi salatu wassalam la tazalu ta'ifatun min ummati 'ala al-haqqi dhahirina la yadurruhum man khadalahum wa la man khalafahum hatta ya'tiya amrullah tabaraka wa ta'ala. Naam. وهذا أمر لا شك فيه ولا جدال حوله حوله. طيب kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazal ta'ifatun, akan senantiasa ada sebuah kelompok di umatku yang mereka berada di atas kebenaran, yang mereka menang. Orang yang menghinakan mereka tidak memberikan manfaat, mudarat kepada mereka. Maupun orang yang menyisi mereka tidak memberikan mudarat kepada mereka. Hingga datang nanti perintah Allah. Dan ini adalah perkara yang tidak diragukan lagi. Tidak perlu ada perdebatan lagi mengenai hal ini. Terus. Luruna hidatim tanazumu akidatu ahli sunnati fil imani. Baik, nah berikutnya sekarang nampaknya tumbuhnya ya tanazuk, ya, baru sekarang nampaknya ada perselisihan akidah sunnah dalam masalah iman. Ya, terus illa annahu dhaharat fil awinati al-akhirati nabitatun min al-muta'allimina ja'alat usul hadhihi al-aqidati majalan lin-niqashi wal-akhdhi wa-raddi wa min dhalika qadiyatul imani wa idkhalil irja'i fihi wa irja'i kama huwa ma'lum aqidatun dhallatun turidu fasal 'amala wa ikhrajahu an haqiqatil imani bihaitsu yusbihu al-insanu mu'minan biduni amalin wala yu'asiru tarkuhu bil-imani intifa'an wala intifa'an wa'akidatu irja'i akidatun batilatun wada antarohan ulama'u wabayyanu budlanaha wa'asaroha asayi'ata wa mudu'afataha al-batilata. Baik. Ya. Nah, namun nampak ya, kecuali ya, nampak pada al-awinah pada saat ini al-akhirah ini sekelompok orang ini ya, dari kalangan orang-orang yang sok tahu minal muta'alibi, yang mereka ja'alat usulah hadihil akidah ya, majalan linnikosh, ya, yang mereka menjadikan prinsip-prinsip akidah ini ya sebagai peluang untuk mendebatnya, menyanggahnya, ya wal akhd war radd, untuk mengambil dan membantah atau menolak. Jadi mereka bikin prinsip-prinsip baru. Ya. Jadi mereka punya prinsip tersebut baru sehingga mereka menjadikan prinsip ini yang mereka bikin sebagai timbangan untuk mengambil atau menolak. Nah, dan ini pada kasus iman. Dan dimasukkannya irja di sini. Dan irja sebagaimana yang maklum adalah akidah yang sesat, yang mereka menginginkan untuk memisahkan amal dan mengeluarkan amal dari hakikat iman. Ya, di mana orang-orang semua mereka beriman walaupun tanpa amal. Ya barakallahu fikum. Ya, maka apa yang mereka tinggalkan dari amal-amal itu tidak memberikan pengaruh pada iman. Ya, bahkan tidak hilang iman tersebut. Ya. Walan tiqasam, tidak pula berkurang. Taibarakallahu fikum. Terus lanjut. Dan akidah irja adalah akidah yang batil, yang diingkari oleh para ulama. Para ulama telah menjelaskan kebatilannya, ya, menjelaskan pula dampak-dampak buruk dari akidah tersebut, ya, dan bagaimana kebatilan yang kompleks, yang berlipat-lipat, mudha'afah, ya, kebatilan yang kompleks, yang berlipat-lipat dari dampak akidah irja ini. Ya, terus gantian Behar, faddal, dibaca Behar. Wa ala al amru, ala fil madi, al amru fa'il. Namun perkaranya itu bahkan kembali terhadap kelompok-kelompok ini yang mereka akhirnya tusanni', ya, mencela orang-orang yang ala man la yuharibuha wa yuwafiquha ala aqidatil irja. Ya, barakallahu fikum. Mereka mencela alaman la yujariha, apa bukan yuharibuha, ya, wala yuafiquha ala aqidatil irja. Mereka bahkan mencela kepada orang-orang yang tidak berjalan bersama mereka, tidak menyetujui akidah mereka, ya. Dan mereka namakan orang-orang tadi yang tidak selaras dengan mereka sebagai khawarij takdiriyin. Nah, ini terjadi, ya, ketika Ahlussunnah wal Jamaah mengkafirkan musyrikin kuburiyin karena mereka memberikan ibadah kepada selain Allah yang itu merupakan syirik akbar. Maka tiba-tiba kaum murjiah menyatakan takfiri. Apanya yang takfiri? Khawarij. Apanya? Khawarij itu mengkafirkan pelaku dosa besar. Kalau mengkafirkan musyrikin kuburiyin itu bukan takfiri, bukan khawarij, tapi muwahhid. Nah, barakallahu fikum. Ya. Dan ini dikarenakan umumnya karena kebodohan mereka terhadap akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang akidah Ahlussunnah inilah wasat. Dialah yang berada di titik tengah antara bid'ah madhab khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar yang bukan kekuburan, dan madhab batil. Ya, inilah madhab batil. Dan juga di pertengahan berikutnya antara madhab murji'ah yang mereka menyatakan maksiat tidak memberikan mudarat kepada iman, ya, walaupun maksiat itu besar sekalipun. Na'udzubillah. Lanjut. Baik, maka Ahlussunnah wal Jamaah mereka menyatakan orang yang terjatuh ke dalam dosa besar, ya, yang dia bukan kekufuran, maka dia tidak dikafirkan. Ya, sebagaimana ini dikatakanlah khawarij. Namun kita juga tidak menyatakan bahwasanya dia adalah orang yang sempurna imannya. Ya, ini sebagaimana dikatakan oleh kalangan murji'ah. Terus dari mana tadi? Bahkan orang tersebut menurut Ahlussunnah adalah mukmin, namun imannya kurang. Dia di akhirat nanti dia kalau mati, di akhirat dia di bawah kehendak Allah. Jika Allah kehendaki Allah azab. Jika Allah kehendaki Allah ampuni. Ya. Sebagaimana Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak mengampuni jika Allah disekutukan dalam ibadah. Ya. Duna dzalika wa yaghfiru ma duna dzalika, dan Allah bisa mengampuni selain kesyirikan. Ya, liman yasha, kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Terus. Ayo berikutnya. Naqdu. Naqdu kita bi hazimatil kubat at-takmiri. Kepada wasolat ilayya kita bi unwani hazimatil fikri at-takmiri. Wa'alifu khalidil anbari. Qala fihi famasabal itu at-takmiri. Yumdi kubatil di awsati syababil ummati mundur an ikhtalaqathu al-qawamitu al-rubiyatu. Baik, kritikan terhadap kitab Hazimatul Fikri At-Takfiri. Telah sampai kepada aku, kata Syekh, sebuah buku dengan judul Hazimatul Fikri At-Takfiri. Ya, yang ditulis oleh Khalid Al-Anbari. Qala fihi, penulisnya berkata di buku ini, "Famazala al-fikru at-takfiri yumdi bi quwwatin fi awsati syababi al-ummati mundu an ikhtalaqathu al-khawarij wal harriyyah." Ya. Kata penulisnya di sini, ya, pemikiran takfiri itu tetap ada. Dia melanjutkan tongkat estafet kekuatan dikuat dengan kuat, ya, di tengah-tengah para pemuda ini. Sejak kalangan Khawarij Hururiyah mereka membuat-buat bid'ah. Ini dikatakan oleh penulisnya, Khalid Al-Anbari. Terus, waqulu at-takfiru lil murtaddina laysa min tashri'i al-Khawarij wala ghayrihim. Walaysa huwa fikran kama naqulu, wa innama huwa hukmun syar'iyyun hakama bihi Allah wa rasuluhu 'ala man yastahiquhu. Baik, biar sikap ketika dinaqidin min nawaqid al-Islam al-qawliyyah aw al-i'tiqadiyyah aw al-fi'liyyah wallati bainaha al-ulama Wallati bayyanaha al-ulama fi babi ahkamil murtaddah wa hiya mahmudatun min kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ya, saya katakan kata Syekh Shalih Fauzan, takfiri itu at-takfiri al-murtaddin laysa min tashri'il khawarij. Orang yang mengkafirkan orang-orang yang murtad laisa min tasyri'il khawarij. Ya. Itu berarti, ya, orang yang mengkafirkan orang yang murtad dia tidak dianggap sebagai khawarij. Paham sini kan? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dituduh mengkafirkan orang-orang Islam. Siapa orang-orang Islam yang dimaksud? Kuburiyun. Hah? Penyembah kubur. Maka itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak mengkafirkan orang Islam, tapi mengkafirkan musyrikin. Paham sini? Karena orang Islam tidak ada yang berbuat seperti itu. Ya, berikutnya mana lagi? Ya. Walaysa huwa fikran kama taqul. Dan ini bukanlah sebuah pemikiran tertentu yang aneh lagi, yang baru lagi, sebagaimana yang mereka nyatakan. Yaitu apa? Ya, yaitu yang menyatakan musyriknya orang-orang yang musyrik. Ya, wa kemudian apa lagi? Wa inna ma huwa hukmun syar'i. Namun ini justru hukum syar'i yang Allah, ya, Allah dan Rasul berhukum dengannya bagi siapa saja yang berhak, man yastahiquhu, ya, yang berhak mendapatkannya. seperti orang yang terjatuh ke dalam pembatal-pembatal keislaman, apakah ucapan maupun keyakinan atau perbuatan, allati bayyanaha al-ulama, yang telah diterangkan oleh para ulama fi bab ahkamil al-murtad. Terus lanjut. Nah, ini belum ya? Fama'khudhatun wa hiya, sudah dibaca belum? Nah, nah. Maka ini diambil dari Quran dan Sunnah. Terus lanjut. Baik, dan Allah telah menghukumi kekufuran bagi sebagian orang setelah keimanan mereka. Itu karena mereka terjatuh ke dalam pembatal di antara pembatal-pembatal keimanan. Lanjut. Qala ta'ala wa la insa'alakum la yaquluna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul aminnahu wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum in na'fu 'an qa'ifatin minkum mu'adzib qa'ifatan li annakum kanu mujrimin. Surah At-Taubah. Waqala ta'ala wa laqad qalu kalimat al-kufri wa kafaru ba'da islamihim. Baik, barakallahu fikum. Ya, kemudian mana tadi? Allah Ta'ala berfirman, jika engkau tanya kepada mereka, maka mereka akan menyatakan, kami cuma main-main saja, bergurau saja. Katakanlah kepada mereka, apakah pada Allah, pada ayatnya, pada Rasulnya, kalian mengejek-ngejek, mengolok-ngolok. La ta'tadiru, jangan kalian minta uzur lagi. Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Ya. In ta'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin. Ya. Dan juga firman Allah, laqad qalu kalimatul kufur, ini syahidnya, dan mereka mengucapkan kalimat kekufuran, wa kafaru, dan akhirnya mereka kafir ba'da islami, setelah mereka berislam. Terus lanjut gantian siapa? Si Amr. Nabi alaihissalam bersabda, ya, pemisah antara seorang hamba dengan kekufuran ialah ketika dia meninggalkan sholat. Dan beliau juga bersabda, faman tarakaha faqad kafara. Siapa yang meninggalkan sholat berarti dia telah kafir. Dan Allah Ta'ala telah mengabarkan, anna ta'alluma sihir kufrun. Bahwa mengajarkan sihir atau mempelajari sihir itulah kekufuran. Ya, Allah Ta'ala berfirman tentang dua malaikat yang dua-duanya mengajarkan sihir sebagai ujian. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula. Dan kedua malaikat ini tidaklah mengajarkan seorang pun, melainkan malaikat ini akan mengatakan, innama nahnu fitnah fala takfur. Kami ini cuma ujian buat kalian, janganlah kalian kafir. Ya. Innal ladzina amanu wa 'amilus tsumma kafaru. Sesungguhnya orang-orang beriman kemudian dia kafir setelah dia beriman, summa kafaru, kemudian dia balik lagi kafir, wa yazdadu kufran, dan bertambah kekafirannya, lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum sabila. Maka ya, Allah tidak mengampuni mereka, Allah tidak memberikan hidayah kepada mereka ke jalan yang lurus. Terus wa qalu بينما كفره الله ورسوله وكفره أهل السنة والجماعة اتباعا لكتاب الله وسنة رسوله، وبينما كفره الخوارج والمعتزلة ومن تبعهم بغير حق. وهذا التكفير الذي هو بغير حق هو الذي يسبب القلاقل، هذا الذي يسبب القلاقل والبلايا من الاغتيالات والتفريجيات. طيب، maka perbedaan antara orang yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya, ya, dan orang yang dikafirkan oleh Ahlus Sunnah, ya, wafarkun, ya, ada perbedaan antara man kafarahu Allah wa Rasuluh wa kafarahu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, ada perbedaan antara orang yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya dan orang yang dikafirkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, yang dikafirkan oleh Ahlus Sunnah, kenapa demikian? Ittiba'an di kitabillah wa sunnati Rasulillah. Ya, karena mengikuti Alkitab, Al-Quran dan Sunnah Rasul. Ya. Dan juga antara orang yang man kafarathu Al-Khawarij. Ini beda. Ini ada orang dikafirkan oleh Allah, Rasulnya, Ahlus Sunnah, dengan orang yang dikafirkan oleh siapa? Khawarij dan Mu'tazilah. Wa man tabi'ahum biwiri haq. Dan siapa saja yang mengikuti pendapat mereka tanpa hak. Wa hadha takfir alladhi huwa bighairi haq. Takfir seperti ini, pengkafiran seperti ini enggak benar. Ya. Alladhi yusabbibu al-qalaqil, yang hanya akan menimbulkan, ya, kekacauan. Ya, kekacauan balaya, berbagai bala. Iqtial, pembunuhan, wa tafjirat, peledakan-peledakan. Baik, ini yang dilakukan oleh Khawarij. Amat takfiri terus. Amat takfiru alladhi yubna ala hukmin syar'iyyin fala yatarattabu alayhi illa al-khayr wa nusratul haqqi ala madari zaman. Wa balaluna bihamdillahi ala fathati ahli sunnati wal jama'ah fi qadiyyati takfiri wa laysat ala madhhabil khawarij. Nah. Adapun dalam masalah takfir yang dibangun di atas hukum syar'i, ya, fala yatarattabu alaihi illa alkhair, maka tidaklah memunculkan melainkan kebaikan. Ya. Wa nusratal haq, melainkan pertolongan terhadap kebenaran. Ala madari zaman, walaupun berputarnya zaman. Ya, dan negeri kita, negeri Saudi maksudnya, alhamdulillah itu berada di atas madzhab Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah takfir, ya, walaisat ala madhabil khawarij, dan bukan berdasarkan takfirnya kaum khawarij. Terus amar lagi. Kemudian Al-Khalid Al-Anbari, penulis buku itu, menyatakan, ya, yang wajib pada masalah kufur bawah, kufur yang jelas, ya, ialah kekufuran yang mujma', yang telah disepakati, itulah kekufuran. Ya. Tabarakallahu fikum. Ini kata mereka. Kata siapa? Nah, penulisnya. Ini udah semakin siang, semakin ngantuk sepertinya. Ya. Nah, tawakuf seperti ini adalah tawakuf irja. Tawakuf, ya, inda irja'in khatir. Ya. Lanjut. Aqul al-kufru al-bawahu huwa kama bayyanahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi burhanun min al-kitab wa sunnati wal ijma'i yati bihi ba'da istidlali bil kitab wa sunnati. Tadi paham ya? Kalau pada perkara kekufuran yang disepakati kufurnya, kata mereka, kafir bawah. Nah, abstain dari kafir yang bawah tadi, ini merupakan pemahaman irja yang berbahaya. Ya. Dan saya katakan, kufrul bawah, kufur yang jelas, yang dijelaskan oleh Nabi SAW, ma'alihi burhanun minal kitab wa sunnah wal ijma' ya, ialah yang dilandasi bukti dari Quran, Sunnah dan Ijma. Terus ma'ad idza kana dalilun muhtamilan fa hadza la yajzim bi ahadin ihtimalati min ghairi murajjih. Amma idza kana dalilun nassan fa hadza huwal burhan alladhi yu'dalu 'anil qawli bimujibiha bimujibihi kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innakum fihi burhan wal ulama'u al-mu'tabaruna mujami'una 'ala takfiri man kaffarahu Allah wa rasuluhu wa la yaquluna bi khilafi dhalika wa la 'ibrata biman qala. Baik. Saya katakan, kata beliau, kufrul bawah, kufur nyata yang dijelaskan oleh Nabi ialah yang ma'alaihil burhan, yang berdasarkan keterangan dari Quran, Sunnah dan Ijma, ya'ti bihi ba'dal istidlal. Ya, itu setelah berdalil dengan Quran dan Sunnah. Na'am idza kana dalil, nah, iya, jika dalilnya tersebut muhtamal, ada kemungkinan ini, ada kemungkinan itu, ya, maka seorang pun tidak boleh memastikan, ya, ihtimalat tadi, adanya kemungkinan ini, kemungkinan itu, tanpa ada yang menguatkan. Namun jika dalilnya nasson, ngerti ya nas, ya, dalam ilmu usul fikih terkait nas, terkait dalil itu, antum mesti bisa membedakan kalau antum mau berdalil, itu dalilnya nas atau zahir. Kalau nas, enggak ada kemungkinan lain kecuali itu. Kalau zahir, ini yang nampaknya saja. Yang nampaknya, kemungkinan yang paling besar seperti ini. Nampaknya demikian. Tapi kalau ada nas, enggak ada lain. Paham enggak sini? Taib barakallahu fikum. Ya. La tusyriku billah. Ini nas. Jelas, enggak ada kemungkinan lain kita dilarang berbuat kesyirikan, ya. Baik. Nah, yang dikatakan kata mereka yang kufrul bawah itu yang nas, fahada huwal burhan alladzi la yu'dalu 'anil qawli bimujibihi. Inilah bukti, inilah burhan, ya, bukti yang jelas yang tidak boleh dipalingkan, ya, kepada pendapat lain yang bimujibihi. Ya. Dengan sesuatu yang mengharuskannya demikian, sebagaimana disabdakan Nabi, indakum fihi burhan, yang kalian memiliki bukti yang nyata nanti di hadapan Allah kalau kalian nyatakan mereka kufur, kufrul bawah. Maka para ulama yang mu'tabarun, yang diakui, mereka bersepakat akan untuk mengkafirkan orang yang telah dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, dan mereka tidak menyatakan dengan pernyataan yang berbeda dengan hal tersebut. Dan tidak dianggap siapa saja yang menyelisih pendapat mereka ini. Nah, terus gantian. Fadzal dibaca berikutnya. Muter lagi, siapa? Si Revi. Sure. syar'ihi, itu harus syar'ihi, itu salah tulis seperti itu. Mahdud nitaj. Mahdud nitaj. Mahdud nitaj. Bashari al-Qasirati. Wa tabdilu bihada al-ma'na alladhi yadhhabu ilayhi ahlul hudubi kufrun bi ijma'i muslimina. Kada qala. Baik. Kata Syekh, kemudian di kitab tersebut yang disebutkan di catatan kaki halaman 27, judul bukunya tadi apa? Hazimatul Fikri At-Takfiri. Ya, tabdil fil hukum, mengganti hukum. Yes, yang berdasarkan menurut istilah ulama, yaitu hukum yang hukum tersebut bukan hukum Allah, bukan hukum yang Allah turunkan. Ya, diganti ala annahu min indillah, diganti, disebutkan, oh inilah hukum di sisi Allah. Ya, paham gak sini? Ini tabdil. Ini misalkan undang-undang 45. Hukum Allah bukan? Bukan, kita katakan ini hukum Allah, kata dia. Seperti orang-orang yang berhukum dengan undang-undang Perancis, kemudian dia berkata, ini dari sisi Allah, ini syariat Allah. Ya, wala yakhfa annal hukama, dan tidak diragukan lagi bahwasanya para pemerintah yang berhukum dengan ya, dengan apa yang Allah turunkan hari ini, mereka tidak yasumuna dzalik, mereka tidak mengklaim hal tersebut. Ya, mereka tidak mengklaim, misalkan ya, pemerintah Tunisia berhukum misalkan dengan hukum undang-undang Perancis. Mereka tidak mengklaim ini undang-undang Perancis hukum Allah. Paham enggak sini? Ini penulisnya Khalid Anbari, ini mazhabnya jelas ini. Jangan dikafirkan mereka itu, paham enggak? Mereka baru kafir kalau bilang apa? Hah? Ini adalah hukum Allah. Ini undang-undang Tauhid, ini adalah hukum Allah. UUD 45 ini hukum Allah, baru dia kafir itu. Nah, ya, perhatikan ya. Nanti Syekh Fauzan akan menjelaskan. Ini klaim sepihak dari penulis bukunya, siapa namanya? Khalid Al-Anbari. Ya. Khalid Al-Anbari. Syekh Fauzan akan menjelaskan. Ya. Balhum yusirru yusarrihun, bahkan mereka para pemerintah itu yang berhukum dengan selain Allah, mereka menjelaskan bahwasanya hadi anna hadhil qawanin, bahwasanya undang-undang ini semua itu mahdun itaji uqulil basyari al-qasirah. Itu murni produk dari akal manusia yang terbatas mereka itu semua. Ya. Berarti Khalid Al-Anbari sini hendak membela para hukam di negeri-negeri Qatar, misalkan Bahrain, Indonesia atau yang lainnya, Tunisia, Jazair, yang berhukum dengan selain hukum Allah. Mereka enggak kafir, kan patokannya itu kafir kalau apa? Kalau menganggap hukum Allah, hukum Tauhid itulah hukum Allah, takdir. Kita kenal enggak gini, manik takfir bagi orang yang berhukum dengan hukum Allah kayak begini? Enggak. Syekh bin Baz menjelaskan cuma satu aja. Orang yang selamat atau pemimpin atau hukam yang selamat dari kekufuran, dari kemurtadan ketika mereka tidak berhukum dengan hukum Allah, kalau takdir itu jelas semua. Ya. Yaitu kalau dia menyatakan hukum Allah yang terbaik, hukum selain Allah jelek, namun dia terpaksa berhukum dengan hukum selain Allah tersebut. Dengan tetap dia meyakini hukum Allah yang terbaik, dia menyatakan demikian. Paham sini? Kalau takdir kayak begini jelas kufur. Paham gak sini? Ya. Mana lagi tadi? Ya. Wa takdir bihadal makna, maka takdir dengan makna seperti ini, alladhi yadhabu ilaihi ahlul gulu, ya, kufrun bi ijma'il muslimin. Nah, ini kata Khalid Al-Bari. Kalau takdir seperti ini, inilah yang di, ya, yang dijalankan, inilah pendapat ini yang diterapkan oleh orang-orang yang gulu, ini kufur berdasarkan ijma kaum muslimin. Kada qala, demikianlah yang dikatakan oleh si penulis buku Khalid Al-Anbari, kata Syekh Fauzan. Terus lanjut ya, gantian ke siapa, boleh ke situ, si ini Suyudi. Zakarta annahu kufrun bi ijma'il muslimin wa tabdilul ghairi ghairu mawjudin. Nah, kata Syekh, ya, nakul, kami katakan tabdil yang Anda sebutkan itu, wahai penulis buku Khalid Al-Anbari, ya, kufur berdasarkan ijma'nya kaum muslimin, yaitu kufur, yaitu mengganti, ya, hukum apa namanya tadi, hukum selain Allah, kemudian diklaim inilah hukum Allah, wa tabdilun ghairu mawjud. Ini tabdil ini yang kayak gini enggak ada wujudnya. Mana ada pemerintah, ya, manapun Malaysia mengatakan hukum Allah, padahal undang-undangnya Inggris, Indonesia, enggak ada. Mana ada Pak Jokowi bilang, anggota DPR bilang ini hukum Allah, enggak ada. Paham enggak sini? Ya, terus lanjut. Wa innama huwa iftirodi min mindika. Nah, itu hanya iftirodi aja. Ya, pinjaman dari Anda aja itu. Nah. Terus anggapan Anda aja seperti itu. La yaqulu bihi ahadun minal kuttami al-yawma wala qabla al-yawmi. Nah, ini enggak pernah diucapkan oleh pemerintah sedikit pun hari ini maupun sebelumnya maupun kemarin. Pemerintah hari ini dan kemarin enggak ada yang mengucapkan seperti ini. Terus wa innama hunaka istibdalun huwa ikhtiyarun ja'ala al-qawanin al-wad'iyyata badilatan 'an asy-syari'ati. Kok badilata? Ja'ala al-qawanin badilatan anis syari'ati, terus anis syari'ati al-islamiyati wa ilghahu al-mahakimi asy-syar'iyyati. Baik. Perhatikan. Bagaimana dikata Syekh? Yang namanya istibdal, mengganti itu adalah ikhtiar. Ikhtiar. Pahamnya ikhtiar sudah jadi bahasa kita ya. Pilihan. Ya. Pilihan menjadikan kewanin. Ya. Atau ikhtiar itu apa? Ya. Berupaya menjadikan undang-undang wad'iyah, undang-undang positif buatan manusia, sebagai pengganti dari syariat Islamiyah. Ya, tayyib. Dan diilgokannya, berupaya untuk menonaktifkan, ya, berupaya untuk tidak menerapkan hukum-hukum syar'i. Itu baru namanya tabdil. Terus lanjut. Wahada kufrun aidon. Ah, ini kufur juga. Li'annahu yuzihu tahkim syari'ati al-islamiyyati wa yunahiha nihaiyan. Yang demikian itu karena berupaya untuk mengelengser, menggantikan, ya, berhukum dengan syariat Islam, ya, dan mengabaikannya nihaiyan sama sekali. Terus wa yuhillu mahalluha al-qawaninu al-wada'iyyatu. Baik, kemudian digantikan pada posisinya, yaitu undang-undang positif. Maka ada yang berkali Islam. Kalau begitu apa yang tersisa untuk Islam? Gak ada. Nah, gantian baca. Siapa? Mas Manto. Belum baca. Siapa? Pak Pardi dulu. Pak Pardi. Baru. Ya tani kuha. Wa ya roha. Hasana minas syari'ati. Wa hadalan tadkurfu. Walam tabayyan hukman. walam tubayyin hukmah. Walam tubayyin, ini Syekh lagi ngomong ke itu, ke penulis bukunya. Tubayyin hukmahu ma'annahu fasolalidini faslun ma'annahu faslun lidini anin daulati maka'anal hukmu fasiman innaka ala tabdila ala tabdili ala tabdili takut haisu jakatta annahu majmu'u annahu mujma'un annahu mujma'un ala kufri min man man yarawu maka'ana yasimu wa anna wa kana qasimuhu wa kana qasimuhu wa huwa istin wa huwa istidlal fihi ilahu asbiha asba ma zakarta zakarta wa hadha iman iham wa hadha iham ihamun wa hadha ihamun yajibu bayanuhu bayanuhu hasbu cukup jarang pemanasan lagi dia Syekh Fardi. Kemudian kata Syekh di sini mana lagi wa ma fa'ala dhalika illa annahu ya'tanikuha wa yaraha ahsan min asy-syari'ah. Enggak ada yang melakukan kayak gitu, yang mengatakan undang-undang Perancis lebih baik, undang-undang Perancis kemudian mengatakan inilah undang-undang Allah. Enggak ada yang melakukan hal seperti itu kecuali orang-orang yang benar-benar mengadopsinya, memeluknya, meyakininya, dan dia memandangnya itu lebih baik daripada syariat Islam. Wahada lam tadhkurhu, dan ini Anda belum sebutkan wahai penulis kitab, dan Anda tidak menjelaskan hukumnya. Padahal itulah pemisah antara agama dan daulah, agama dan negara. Ya, tapi maka fakanal hukmu qasiran indaka ada tabdil faqat. Maka kalau begitu hukum itu terbatas bagi Anda kepada tabdil saja. Ya, kalau dia apa? Diganti gitu, diubah statusnya. Ini jadi hukum Allah. Hai Jakarta annahu mujma'un ala kufri man yara. Ketika Anda sebutkan inilah disepakati akan kekafiran orang yang berpendapat dengannya. Ya, dan pembagian seperti ini ya, wa kana qasimuhu huwal istibdal. Ini yang disebut istibdal. Wa fihi khilafu hasba ma dzakarta. Dan ini pun berbeda dan menurut apa yang Anda sebutkan. Ini berarti iham, ada ketidakjelasan yang wajib untuk dijelaskan. Nah, terus gantian baca berikutnya. Coba tadi. Ya. Ya, kenapa antum enggak mau baca? Nah. Ya. An dari jangan anbari. Anbari. Falal. Falal. An dari fi raddihi ala khasmihi. Ala khasim ala khos ala khasmihi. Ala khasmihi. Annahu yad'i al-ijma'u. Ijma'a. Al-ijma'a ala takfiri jami'un ala takfiri jami'i. Ala takfiri jami'i man lam yahkum bi ghairi ma anzalallahu bi yuhudin aw ghairi yuhudin. Wa aqulu kafara man kufru man kufru man man hakama bi ghairi ma anzalallahu ma anzalallahu la yaqtasiru la yaqtasiru ala al-yuhudi bal yatanawalu istibdal istibdal at-tama kada manistahatta hadal amalu hadal amala amala bi ba'di ahkami walau lam yajhad aw qala in hakama inna hukma qawlillahi ahsanu min hukmillahi aw qala yastawi al-amrani kama nassa ala dalika ahlul ilmi ahlul ilmi hatta walau qala hukmullahi ahsanu walakin yajuzul hukmu bi ghairihi fa hada yakfuru ma'annahu lam yajhad hukmullahi wa kafarahu wa kufruhu bil ijma'i. Sudah cukup. Ini jarang-jarang pemanasan nih modelnya. Ya. Jarang pemanasan, akhirnya sedikit grogi. Hey, dari mana tadi? Al-Anbari. Ya, Al-Anbari penulis kitab tadi Hazimatul Fikri At-Takfiri. Dia berkata ketika dia membantah lawan-lawan debat dia, ya lawan-lawannya, dia menyatakan dia bahwasanya dia mengklaim ijma akan kafirnya seluruh, ya ini Al-Anbari lagi berkata demikian, bahwasanya annahu yaitu lawan dia, lawan debat dia, orang tersebut mengklaim ijma akan kafirnya semua orang yang tidak berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, ya, dengan juhud atau ghairu juhud, ya, dengan menentang atau tidak menentang. Ini biasa playing victim begitu, paham gak itu? Ya, playing victim ini biasa, paham sini? Padahal mungkin lawannya ada nggak yang ngomong kayak gitu, ya, nggak ada, paham sini? Nggak ada. Sama kayak playing victim orang-orang musuh dakwah mengatakan mereka itu salafi itu tukang ngapirin orang, itu semua dikafirin. Ada gak yang kayak gitu? Gak ada. Terus murjiah ngomong begini ke Ahlussunnah, ke salafi, ya, loh kalau begitu, kalau kalian menganggap semua pelaku syirik akbar kufur, berarti semua manusia kufur dong. Ada gak salafi mengkafirkan seluruh manusia? Ada gak? Kapan itu orang dianggap kafir? Ya kalau dia melakukan kekufuran nyata, jelas gak ada samar lagi, gak ada subuh, gak ada kemungkinan lain. Ya kalau orang-orang yang lewat kaum muslimin, apa hukumnya? Ya muslim. Ya itu dia itu. Gimana tuh orang itu? Ya muslim. Itu bisa jadi dia ke kuburan tuh ziarah. Ya bisa jadi, gimana? Mana ada pengukuran ponis takbir kok pakai bisa jadi. Gak ada. Paham gak tuh? Ini playing victim ini. Ya. Kejahatan ilmiah. Playing victim ini kejahatan ilmiah. Penggiringan opini biasa. Penggiringan opini nanti biar disudutkan lawannya, dan metode ini ditempuh oleh Khalid Al-Akbari, ya, ketika dia bertikai, ya, dia ingin menyatakan bahwasanya semua pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah itu tidak kafir, semuanya kafir itu kalau pakai alasan yang kata Syekh Fauzan nggak masuk akal, apa? Kecuali kalau dia menyatakan, misalkan Pak Jokowi menyatakan UUD kita adalah hukum Allah. Mana ada kayak begitu? Hah? Ada gak yang ngomong kayak gitu? Taruhlah bukan Jokowi, presiden Tunisia lah. Atau pemimpin Aljazair lah yang sekuler habis-habisan. Ya, dia baru kafir kalau dikatakan, nih, undang-undang Perancis kita lebih baik pada hukum Allah. Ada gak? Tasawurnya aja gak ada, gambarannya kan gak ada. Kita gak bayangin aja gak ada. Ya. Apalagi wujudnya. mereka terang-terangan menyatakan hukum kita lebih baik pada hukum Allah. Terang-terangan mereka nyatakan demikian. Belum lagi yang di Indonesia. Ini final, harga mati. Kalau ganti, gebuk. Siapa yang mencoba mengganti, kita gebuk. Ini nyata di Indonesia. Saya nonton dengan kepala sendiri. Nonton, gak nyaksikan ya. Semua orang tahu. Paham gak itu? Ya. Ada di YouTube semua. Tahir. Jadi gak ada yang bicara seperti yang dikatakan oleh Al-Khalid Al-Anbari. Nah, kita balik lagi. Jadi Khalid Al-Anbari yang mengesankan. Lawannya itu mengkafirkan semua hukam yang berhukum dengan hukum Allah, berhukum dengan sunnah Allah, apakah juhud dengan tanpa juhud. Padahal perinciannya jelas ya, Ahlussunnah ya. Perinciannya jelas, ini yang dikatakan oleh Ibn Abbas, kufrun duna kufrin, dijelaskan oleh para ulama, Al-Gunaiman, Syekh bin Bas dan yang lainnya, yaitu pemimpin yang berhukum dengan selain hukum Allah dengan tanpa juhud. Tanpa juhud aja enggak cukup. Tanpa juhud, tanpa penentangan terhadap hukum Allah, enggak cukup. Kalau dia tanpa juhud tapi menyatakan berhukum dengan selain Allah, boleh saja. Kufur juga dia. Tapi tanpa juhud dengan meyakini hukum Allah yang terbaik, dengan menyatakan hukum Allah yang terbaik, dengan mengakui hukum yang diterapkan jelek, baru dia kufrun asghar. Paham ya? Kalau antum mengerti sini, maka penggiringan opini yang dibawa oleh Khalid Anbari gagal. Ya, gagal, alhamdulillah. Baik. Mungkin akan terkecoh ya orang-orang yang enggak paham. Ya, Allah musta'an. Kemudian, mana lagi tadi? Wa aqul, aku katakan, kata Syekh Shalih Fauzan. Ini sudah dibaca belum? Hah? Baik. Kufru man hakama bighairi ma anzalallah. Kekufuran orang yang berhukum dengan selain hukum Allah. Itulah yang tasir ala juhud, tidak hanya terbatas kepada adanya penentangan. Bahkan mencakup juga istibdal, atam, penggantian secara menyeluruh. Demikian pula orang yang mengatakan halalnya, menghalalkan amalan tersebut. Menghalalkan amalan pada sebagian hukum-hukum. Walaupun dia tidak menentang. Ya, atau dia menyatakan inna hukma ghairillah ahsan min hukmillah. Sesungguhnya hukum selain Allah itu lebih baik daripada hukum Allah. Ini kufur. Atau dia berkata yastawil amran, hukum Allah, hukum selain Allah sama saja. Baik, kufur. Ya, kemana soal dari ahlul ilm, sebagaimana ditegaskan hal ini oleh para ulama. Hatta walaqala, sampai walaupun dia menyatakan hukum Allah ahsan, hukum Allah itu yang terbaik, lakin yajus al-hukmu bigoirihi, namun boleh-boleh aja berhukum dengan selain Allah, maka ini pun kufur. Fahadha yakfuru, maka orang yang seperti ini pun kufur. Ma'annahu lam yajhad hukmallahi wa kufruhu bil ijma', padahal dia tidak menentang hukum Allah dan kekufurannya ini berdasarkan ijma'. Jelas ya penggiringan opini Al-Anbari. Hai barakallahu fiik. Nah, kalau udah mulai mudang di sini udah enak. Antum belum baca ya? Nah, cepat dah, coba kasih. Ini. Gak dikasih dia. Lanjut. Sumada kalau kanu di awal kita ini ada anak menaka fatwa. Fatwa. Anak menaka fatwa. Sama hati Sayyid Muhammad ibn Ibrahim Ali Sheikh Rahimahullah mukafiru biha man hakama bi ghairi ma anzalallahu mutlaqan wa la yufassilu biha wa yastadillu biha ashabu takfiri ala anna sayyidu la yufarriqu baina man hakama bi ghairi syar'illahi mustahillan wa man laisa kadhalik wa anna sayyidu ibna bazin su'ila anha faqala Muhammad bin Ibrahim laisa bi ma'sumin wa huwa 'alimun minal ulama'i ila ma'adzaqa. ila akhir ma dzakara. Terus walam yadzkur al-Anbari. Walam yadzkur al-Anbari naso. Fatwa. Sama hadis Sayyidi Muhammad ibn Ibrahim allati asara ilaika. Wa hal quri'a nasuha? Nasuha. Wa hal quri'a nasuha ala Sayyidi ibn al-Ghazib awla. Terus wala? Wala zakara. Wala zakara al-murji'u. Al-murji'a. Wala zakara al-murji'a alladhi bihi taghlidu syekhi. Taghlidu syekhi ibn Bajin li syekhihi. Wa innama taghlid bukan taghlid. Wa innama maqsud. Wa innama naqala dhalika. An majallatil Furqan. An majallatil Furqan. Wa majallatil Furqan. Kok majallatil Furqan ni? Majallatul Furqan ni nam? Mudah pun nilai. Lam tazkur. Nasso. Nasso fatwa. Muhammad ibn Ibrahim. Walam tazkur fi ayy kutubi Sayyid ibn Majid taghlidahu bi fatwa syekhihi. Wala'allaha i'tamadat syaritin wal asyritatu Marjian. Yuk sama dua lagi. Alaihi fi nakola. Fi nakli. Fi nakli kala negeri nakli kala mihakil ilmi. Di anha bayu muhar rohatin. Wakam min kalam. Wakam min kalamin di syariatin. Lalu amino ala kohili. Tataraja'a wa yajibu tasbutu fima yunsabu ila ahli kabir. Baik. Kemudian kata Syekh bin Bas, Syekh Fauzan lainnya, summa dzakara al-katibu, kemudian penulis kitab ini yaitu siapa tadi namanya? Al-Khalid al-Anbari. Beliau menyebutkan di akhir kitabnya, di kitabnya ini, bahwasanya ada fatwa dari Samahatu Syekh Muhammad bin Ibrahim, gurunya Syekh bin Bas. Ya, yukafiru fiha man hakama bi ghairi ma anzalallahu mutlaqan. Yang mengkafirkan siapa saja pemimpin yang berhukum dengan selain hukum Allah secara mutlak. Wala yufassilu fiha, tidak merinci. Kalau tadi yang dirinci oleh para ulama ialah yang tadi apa? Yang dia tidak menentang hukum Allah dan dia meyakini hukum Allah yang terbaik. Dia menyatakan hukum Allah yang terbaik. Paham ya? Kalau tidak menentang hukum Allah namun menyatakan hukum yang dia terapkan dengan hukum Allah sama, kafir apa enggak? Kafir. Ini ijma. Kufruhu bil ijma tadi kata Syekh. Kata Syekh Shalal Fauzan, kufruhu bil ijma. Ini juga yang dikutip oleh semua ulama. Ya. Dan ini yang sering beredar memang apa yang dikatakan Khalid Anbari, bahwasanya Samahatu Syekh Muhammad bin Ibrahim dikatakan mengkafirkan secara mutlak. Ya, mengkafirkan secara mutlak. Nanti di Subul Salam satu atau dua pertemuan lagi kita akan bacakan mengenai hal ini juga di catatan kaki penting. Kita kan masih di pembatal keempat ya. Itu babnya, satu atau dua pertemuan lagi insyaallah. Baik. Nah, ceritanya Khalid Anbari lagi-lagi ingin menggiring opini. Paham gak tuh? Lihat ini. Jadi yang diikutin mereka itu Muhammad bin Ibrahim, Syekh Muhammad bin Ibrahim. Belum cukup lagi, dibawakan lagi nanti. Wa istadillu biha ashabu takfiri. Nah, ucapan Syekh Muhammad bin Ibrahim itu dijadikan dalil oleh kaum takfiri. على أن الشيخ لا يفرق بين من حكم بغير الشرع الله. Syekh Muhammad bin Ibrahim tidak membedakan antara orang yang berhukum dengan syariat Allah yang mustahilan, yang menghalalkan hukum tagut tersebut, wa man laysa kadzalik, dengan orang yang tidak menghalalkan. Paham enggak tuh? Jadinya kalau penggiringan opini ini berhasil dilakukan, yang tadi dikatakan tidak kafir, hanya kufur asghar, yaitu yang meyakini hukum Allah yang terbaik, hukum tagut yang digunakan jelek, berarti menurut Syekh Muhammad bin Ibrahim tetap apa? Kafir. Kan begitu. Ini penggiringan opini. Paham ya? Konsentrasi. Tadi saya ngantuk, sekarang udah mendingan nih. Mana lagi tadi? Ya. Inilah dalil kaum takfiri kata dia. Ya. Wa anna Syekh Ibn Baz, nah Syekh Ibn Baz pun su'ila, ditanya tentang hal ini. Faqal, Muhammad Ibn Ibrahim laysa bi ma'sumin. Ah, dia mengatakan Syekh Muhammad bin Ibrahim itu enggak maksum, guru dia padahal. Fahuwa alimun min ulama il ula, fahuwa alimun minal ulama. Beliau adalah seorang alim dari kalangan ulama. Intinya Syekh bin Baz di sini melakukan taghlid. Apa itu? Menyalahkan. Menyalahkan pendapat gurunya ila akhir madzakarah. Baik. Walam yadhkur Al-Albani, sementara penulis kitab itu yaitu Al-Albani, Khalid Al-Albani tidak menyebutkan nas redaksi fatwa samatu Syekh Muhammad bin Ibrahim allati asyara ilaiha, yang beliau sebutkan tadi, isyaratkan. Apakah fatwa Syekh Muhammad bin Ibrahim tersebut kuri'a nasuha ala Syekh Ibn Baz amla, dibacakan kepada Syekh Ibn Baz atau tidak? Dan Al-Albani tidak pula menyebutkan di sini marji, sumber referensi yang Syekh Ibn Baz di sini mentaglid, menyalahkan pendapat gurunya, yaitu pendapat gurunya, yaitu pendapat Syekh Muhammad bin Ibrahim. Wa inna ma naqala dzalika an majalatul Furqan. Nah, namun Al-Albani mengutip itu dari majalah Al-Furqan saja. Majalah Furqan pun juga tidak menyebutkan nas fatwa, redaksi fatwa itu sumbernya dari mana? Syekh Muhammad bin Ibrahim. Walam tadhkur fi ayyi kutubin kutubi Syekh Ibn Baz, dan majalah Furqan pun juga tidak menyebutkan di kitab Syekh bin Baz yang mana yang beliau menyalahkan fatwa gurunya, yaitu Syekh Muhammad bin Ibrahim. Wala allaha, nah bisa jadi i'tamadat ala syarid, majalah Furqan itu hanya bersandar kepada kaset. Wala asyirtoh, yang namanya rekaman, kaset rekaman itu latak fi marji'an, enggak cukup dijadikan sebagai referensi, yang dijadikan acuan dalam kutipan seorang ulama. Ya, di anna ghairu muharrarah, karena ucapan seperti ini belum ditahrir. Ya, belum ditahrir, paham enggak antum? Belum ditetapkan sebagai pendapat beliau. Ya. Wa kam min kalamin fi syaritin, betapa banyak ucapan ulama yang ada di kaset, lau urida ala qailihi, seandainya disodorkan kepada ulama yang mengucapkannya, la taraja anhu, maka dia akan taraju, ya, rujuk. Itu kalau jelas kasetnya, apalagi ini belum jelas, maka wajib untuk tasabut, mengcross check hal ini terkait pendapat-pendapat yang dinisbatkan kepada ulama. Ya, terus baca. Syekh Fitrah. Panji belum baca. Dari tadi belum. Hah? Belum matul itu, kok tadi udah baca belum? Oh, belum tuh. Hah? Oh iya. Ya. Wal istighna bi kutubi al-aqaid as-sahihah al-mawthuqati allati khallafaha lana aslamna min ahli sunnah wa jama'ah wa allati tadarasaha al-muslimuna jaylan ba'da jaylin fi masajidihim wa madarisihim wa hasala al-ittifaqu 'alayha wa al-istighna 'ala مدحومها ولسنا بحاجة إلى مؤلفات جديدة. Baik, kata Syekh Shalal Fauzan, ini adalah sebagian yang nampak bagi saya, yang nampak kepada saya dari beberapa catatan kekeliruan dari kitab yang disebutkan tadi, yaitu Hazimatu Al-Fikri At-Takfiri. Ya, wa ala ghairihi mimman yatakallamuna wa yaktubun, dan ya, dari selain orang tadi yang mereka berbicara, berkomentar, menulis fi hadhil usul al-azimah, dalam prinsip-prinsip yang agung ini. Yajibu 'alal jami' al-imsak, allati yajibu 'alal jami' al-imsaku 'anil khawth fiha. Yang wajib bagi semua orang untuk menahan diri dari berbicara tanpa ilmu di sini dan mencukupkan diri dengan buku-buku akidah yang sahihah, yang mausuqah, yang terpercaya. Ya, allati khallafaha lana aslafuna, yang telah ditinggalkan oleh para salaf kita, yang para salaf kita mewaris, meninggalkan warisan itu kepada kita dari kalangan ahli sunnah wal jamaah, dan yang telah dipelajari ya oleh kaum muslimun, kaum muslimun saling mempelajarinya generasi demi generasi di masjid-masjid mereka dan di madrasah mereka, dan telah ada kesepakatan ijma ya akan kandungannya ya, dan kita tidak butuh kepada buku-buku yang baru terkait hal ini. Ya, banyak buku-buku baru kayak begini, udah cukup. Perkara akidah kayak gini, udah cukup. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, perkara semua sifat cukup dari buku-buku Ibnu Taimiyah, buku-buku salaf. Udah gak butuh buku baru kita. Ya, ini ada buku di baru nih, gak perlu. Kecuali buku baru tersebut mengambil prinsip dari buku salaf, udah cukup. Ya, terus. Ya, penutup kita katakan, kita berlepas diri dari mazhab Murji'ah, dari mazhab Khawarij, Mu'tazilah. Maka barang siapa yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya, maka kita mengkafirkannya walaupun Murji'ah enggak suka. Ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di khutbah beliau, hukmu tarikis sholat, ketika beliau mengkafirkan orang yang enggak sholat, walau meyakini sholat wajib, Syekh Al-Utsaimin menyatakan, kaifa natahayyab an nukafir man kafarahullah rasuluh. Ya, kenapa kita mesti takut? Nah, mesti ragu untuk mengkafirkan orang yang telah dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, itu juga yang jadi prinsip kita. Gak perlu khawatir. Disebut takfiri, ya, disebut khawarij. Ya, itu diantara ciri khas ahli bid'ah. Kemarin kita belajar akidatul salaf wa ashabul hadis. Ciri khas ahli bid'ah adalah menjuluk-juluki ahli sunnah dengan juluk-julukan yang gitu. Mujassimah, gitu ya. Takfiri, kayak gitu-gitu biasa. Itu biasa, kebiasaan ahli bid'ah dari masa ke masa. Ya, buktinya enggak ada. Takfiri, takfiri itu apa? Mengkafirkan orang yang enggak berhak dikafirkan. Mengkafirkan pelaku dosa besar. Loh, memangnya orang yang menghalalkan zina itu dosa besar yang bukan kekufuran? Jangan-jangan enggak pernah tahu. Ya, saya tahu itu kekufuran, maklumin adin bidaruroh. Ya sudah. Dia sendiri ngerti. Hah? Dia sendiri paham. Tapi barakallahu fikum. Kenapa pada senyum-senyum? Kok kayaknya tahu TKP-nya? Pada senyum-senyum. Kemudian wa man lam yukaffirhum Allah wa rasuluhu fa inna la yukaffirhum. Siapa yang tidak dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya, kita tidak mengkafirkannya. Ya, walau karihatil khawarij wal mu'tazilah. Walaupun khawarij mu'tazilah enggak suka. Inilah akidah kita. Ya, yang la natanazzalu anha, yang kita tidak akan meninggalkannya, melepaskannya. Wala nusawimu 'alaiha. Kita enggak merunding-rundingkannya lagi, enggak nawar-nawar lagi. insyaallah wala naqbalu al-afkar al-afidata ilaina, kita enggak menerima pemikiran-pemikiran baru yang datang pada kita. Semoga selawat dan salam tercurah pada Nabi kita, kepada keluarga beliau, sahabat beliau semuanya. Selesai Sabtu besok ya, kita udah pelajaran buku baru ya, di halaman berikutnya tuh ada buku barunya tuh. Maksudnya info aja, artinya antum beli sendiri. Nah, ada ya di toko buku 40.000. Hah? Berapa harganya? Ya luar di 40.000. Ya, yang belum beli buku silakan cari. Ya. Itu bukunya tuh di samping buku, di halamannya itu yang jadi Sabtu besok. Insyaallah, ya. Tipis juga kok, selesai juga. Nanti kalau udah selesai ini lagi, kita lanjut lagi sama yang lain. Terus, insyaallah. Selama kajian masih boleh. Ya, wabillahi taufik wa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammadin.